Allah subhanahu wa ta'ala menuntut agar kita memberikan kecintaan yang sempurna hanya kepadanya saja. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntut kepada kita agar mencintainya sepenuhnya. Makanya ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu lebih dari semuanya kecuali dari diriku." Ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, engkau harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun dengan dirimu." Akhirnya Umar pun mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi segala sesuatu termasuk kecintaanku terhadap diriku." Barang siapa yang memberikan kecintaan yang sempurna kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka yajid halawatal iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi, cinta kepada Allah butuh pengorbanan. Dan kita memiliki contoh dan qudwah dalam hal ini, yaitu dari para salafun salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka telah membuktikan kebenaran cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Mereka berkorban demi menggapai cinta Allah dan cinta Rasul. Mereka meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan anaknya. Bahkan mereka habiskan seluruh waktunya untuk beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, semua itu dalam rangka menggapai cinta Allah dan Rasulnya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu misalnya, afdalul bashar ba'dal anbiya, beliau adalah manusia terbaik setelah para nabi. Suatu ketika, karena kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau melakukan sekian banyak amalan dalam satu waktu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkum al-yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Qala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, "Ana ya Rasulullah." Saya, wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya lagi, "Faman tabi'a minkumul janazata al-yawm?" Siapa di antara kalian yang mengantarkan jenazah pada hari ini? Qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, "Ana ya Rasulullah." Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya lagi, "Faman at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin pada hari ini? Qala Abu Bakr, untuk ketiga kalinya sahabat Abu Bakar berkata, "Ana ya Rasulullah." "Saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Man 'ada minkumul yawma maridan?" Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Kembali untuk yang keempat kalinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Luar biasa. Ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Majtama'at fimri'in illa dakhala jannah." Tidaklah terkumpul amalan-amalan tadi pada diri seseorang melainkan ia akan masuk ke dalam surga. Ikhwan fillah rahimakumullah, bukan hanya sahabat Abu Bakar yang seperti itu. Para sahabat yang lainnya pun sama, misalnya Sa'd bin Rabi. Karena kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya kepada Allah, ia rela membagi hartanya dengan sahabat Abdurrahman bin Auf ketika sahabat Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan keduanya, kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf, "Uqasimuka mali nisfain." Aku akan membagi, "Wa uzawwijuka," bahkan aku akan menikahkanmu. Abdurrahman bin Auf pada waktu itu masih syabab, belum menikah, belum punya apa-apa. Sampai seperti ini. Ini dilakukan semata-mata karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi Abu Talhah. Abu Talhah dikenal sebagai seorang sahabat indahu mal kathir. Ia punya banyak harta. Ia punya banyak harta dari kebun kurmanya yang banyak hampir di setiap tempat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, qala kana Abu Talhah akthar al-ansar bil madinati malan min nakhlin. Adalah Abu Talhah seorang sahabat Ansar di kota Madinah yang banyak hartanya dari hasil kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha. Harta yang paling disukainya, yang paling dicintainya adalah bayruha, kebun kurma. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Bayruha itu menghadap masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suka masuk ke kebun itu, bahkan meminum airnya yang segar yang terdapat di dalamnya. Kemudian sahabat Anas bercerita, lamma unzilat hadihil ayat, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat dari Quran surat Ali Imran ayat yang ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, kalian semua tidak akan mendapatkan kebajikan hatta tunfiqu, sampai kalian menginfakkan mimma tuhibbun, dari apa yang kalian cintai. Qala Abu Qama Abu Talhah kemudian berdiri dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian mau menginfakkan harta yang kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai itu adalah bayruha, kebun kurma. Wa innaha sadaqatun lillahi. Bayruha, kebun kurma ini sekarang aku sedekahkan untuk Allah. Arju birroha, aku mengharapkan adanya kebaikan padanya dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Silakan engkau atur wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Bakhin, dzalika malun rabi, dzalika malun rabi." Sungguh ini adalah harta yang menguntungkan, sungguh ini adalah harta yang bakal menguntungkan. Qad sami'tu ma qulta, kata Rasulullah, aku sudah tahu apa yang kau katakan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqarib, fil aqrabin, dan aku melihat bahwa sebaiknya engkau bagikan saja hartamu ini untuk kerabat-kerabatmu. Faqala Abu Talhah, Abu Talhah kemudian menjawab, af'al ya Rasulullah, aku akan melakukannya wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah aqaribahu wa bani ammi, kemudian Abu Talhah pun membagi-bagikan hartanya tersebut kepada kerabat-kerabatnya dan putra-putra pamannya. Harta yang paling dicintainya disedekahkan. Ini semata-mata karena cintanya yang begitu tinggi, begitu besar, begitu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ada lagi ikhwanul fiddin rahimakumullah, pemandangan dan kisah yang menakjubkan dari seorang sahabat, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, beliau meninggalkan harta bendanya Beliau serahkan semua harta bendanya untuk orang-orang musyrikin, kafirin, demi mengejar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sirah Nabawiyah disebutkan oleh Ibnu Hisham sebuah riwayat dari Abu Uthman An-Nahdi. Annahu qala balagani anna Suhaiban hina arada al-hijrata qala lahu kuffaru Quraisy ataitana sa'lukan haqiran fakathura maluka indana wa balagati alladhi balagat thumma turidu an takhruja bimalika wa nafsika wallahi la yakunu dhalik. Kata Abu Uthman An-Nahdi, telah sampai kepadaku berita bahwa Suhaib dulu ketika beliau hendak hijrah mengejar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy berkata kepadanya, kamu ingat bahwa kamu dulu datang ke sini dalam keadaan fakir, tidak punya harta benda. Kamu dulu datang ke sini dalam keadaan terhina, lalu kemudian di sini hartamu berkembang menjadi banyak, melimpah. Kemudian sekarang kamu akan keluar dari sini membawa hartamu dan juga dirimu. Wallah, kata mereka, la yakunu dhalik, tidak bisa begitu saja. Orang-orang kafir Quraisy menahan Suhaib. Enggak bisa begitu saja. Faqala lahum Suhaib, kemudian Suhaib berkata kepada mereka, ara'aitum in ja'altu lakum mali atau khalluna sabili? Sekarang begini saja, kata Suhaib. Bagaimana kalau seandainya aku serahkan semua hartaku ini untuk kalian? Apakah kalian akan meloloskan jalanku? Mereka mengatakan, qalu na'am. Kalau begitu, ya, silakan. Asalkan hartamu kamu simpan di sini, jangan kamu bawa. Qala fa inni ja'altu lakum mali. Kalau begitu, saat ini juga aku serahkan seluruh hartaku untuk kalian. Subhanallah. Harta yang sudah banyak, yang berkembang dengan susah payah tentunya Suhaib ini mengembangkan dan mengumpulkan hartanya, ia tinggalkan begitu saja demi mengejar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demi mengejar cintanya kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul kemudian mengatakan, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Sungguh beruntung Suhaib. Sungguh beruntung Suhaib. Lihat, ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana sikap-sikap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika yang menjadi tujuan utama adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, mereka mau mengorbankan seluruh yang mereka miliki. Kalau segala sesuatu itu sudah menjadi cinta, maka kita harus mau berkorban di dalamnya. Kalau kita menganggap talabul ilmi adalah cinta, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalamnya. Kita harus korbankan waktu, tenaga, bahkan materi sekalipun. Kalau kita menganggap bahwa dakwah ini adalah cinta, maka kita harus mau berkorban di dalamnya. Pikiran, tenaga, waktu, kita korbankan. Demi apa? Demi cinta. Kalau manhaj ini adalah cinta, maka kita harus mengerahkan segenap upaya kita untuk menjaga keutuhan manhaj ini. Segala sesuatu kalau sudah urusannya cinta, maka kita harus mau berkorban di dalamnya. Begitulah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain memberikan contoh kepada kita. Bilal bin Rabah, Khabab, Ammar, dan yang lainnya, minal masakin, du'afa al-muslimin pada waktu itu, harus mendapatkan aniaya, gangguan yang sedemikian besar dari orang-orang kafir Quraisy, tapi mereka tidak meninggalkan dakwah. Mereka tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap kokoh menampakkan kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasul. Ikhwan fillah rahimakumullah, para salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya dhaqu halawatal iman. Mereka benar-benar telah mendapatkan manisnya iman. Mereka telah yatalazzat bita'atillah, berlezat-lezat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu bentuk ketaatan pun yang menjadi beban di hadapan mereka. Karena pada dasarnya halawatul iman adalah insyirahul qalbi. Seperti kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, manisnya iman itu adalah insyirahul qalbi. Kelapangan hati, kelapangan dada. Mereka para salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain telah melakukan peribadatan bentuk ubudiyah yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ubudiyah atau ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang di dalamnya mengandung kecintaan yang sempurna, kepatuhan yang sempurna, dan ketundukan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan bin rahimakumullah, nampaknya sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan selepas salat.